Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 9 Juni 2020, maka seperti biasa kita memberikan kajian melalui live streaming dari channel YouTube Al-Ustaz Sa'id Al-Bandundi Official. Kepada pembahasan hari ini masih membahas tentang nasihat kami untuk para ulabul ilmi. Dimana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga ataupun nasihat yang ketiga. Maka ketahuilah ya kepada Allah bahwa bagi para penuntut ilmu yang tinggal di pondok pesantren ataupun ma'had, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang besar dalam permasalahan duduk di majlis ilmu, duduk di khilafu zikr. Maka inilah dari keutamaan para penuntut ilmu asy-syar'i yang mana mereka hidup di pondok pesantren ataupun ma'had ataupun tempat-tempat berkumpulnya untuk menuntut ilmu syar'i, maka mereka mendapatkan suatu wadah untuk menuntut ilmu yang mana mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar dengan mudahnya hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Belajar di pondok pesantren ataupun di ma'had agar jangan bermalas-malasan menghadiri kajian-kajian yang ada di ma'had tersebut, baik kajian yang bersifat wajib, baik kajian yang bersifat tambahan, maka itu semuanya adalah majlisul ilm agar dihadiri. Karena telah datang juga wasiat Nabi kepada kita agar kita jika mengetahui ada majelis ilmu agar menghadiri. Dan ini seperti hadis yang pernah kita lewati, hadis yang datang dari berbagai sahabat di antaranya Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik, dan hadis Abi Hurairah, dan juga hadis dari Abdullah bin Umar, dan hadis dari Jabir bin Abdullah, yang mana hadis-hadis ini tidak lekang dari kedhaifan, namun bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih ataupun bahkan sahih li ghairih. Yang mana lafadznya idza marartum bi riyadil jannah farta'u, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian melewati kepada majelis-majelis ilmu farta', maka singgahlah di majelis ilmu tersebut. Karena dikatakan oleh para sahabat, "Tamariyadul Jannah." Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Dikatakan majalisul ilmi, dan diriwayat khilaful dzikr. Yaitu adalah lingkaran-lingkaran yang ada padanya ilmu-ilmu yang mengingatkan diri kita kepada Allah. Maka lafadz farta'u, maka turunlah dan kunjungilah, ini menandakan lafaz filun amr asalnya yufidul wujub. Maka wajib bagi kaum muslimin jika mengetahui majelis-majelis ilmu, dan dia majelis ilmu dengan catatan notabene majelis ilmu ahli sunnah as-salafiyah. Adapun majelis ilmu sufiyah, majelis ilmu syiah, majelis ilmu khawarij, yang mana di sana ada majelis yang mencela waliul amr, mencela presiden, mencela orang-orang yang di sekitar presiden untuk melaksanakan demonstrasi ataupun kudeta dan sebagainya, maka ini bukan majelis ilmu. Ini majelis fitnah, majelis fitnah dan majelis yang menyebabkan perseteruan antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka yang diinginkan dengan idza marartum bi riyadil jannah, taman-taman surga, adalah majalisul ilm yang ada padanya qala Allah Al-Qur'an wa qala Rasul, hadis-hadis yang sahih yang disampaikan untuk diimani dan diamalkan dan juga didakwahkan setelah itu. Maka hadis ini hadis yang sahih, maka disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya As-Sahihah mujallad 6 halaman 61, dan juga disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam muhadharah-muhadharahnya. Maka di sini kami nasihati kepada para penuntut ilmu agar jangan malas tinggal di pondok ataupun di luar pondok. Jika mengetahui ada majelis-majelis ilmu, maka hadirinya, meskipun dia bukan majelis yang wajib muhadharah dari para asatidzah, maka hadirlah. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, baik di dunia dan di hari akhirat. Maka dari keutamaan di dunia yang sangat besar, bahwa dengan kita duduk di majelis ilmu dan kita ridho kepada saudara-saudara kita yang datang, kita buka majelis zikir kita agar menjadi luas bagi mereka yang datang, maka ini pun mendapatkan keutamaan yang besar. Seperti di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, maka jika dikatakan kepada kalian, luaskan, lebarkan dari majelis-majelis ilmu agar orang-orang yang ada di belakang dan orang-orang yang belum datang bisa ikut, maka luaskanlah. Karena apa? Allah berfirman setelahnya, fasahu yafsahillahu lakum, maka luaskanlah bagi mereka orang-orang yang baru datang agar ikut belajar menuntut ilmu, balasannya yafsahillahu lakum, maka Allah pasti akan meluaskan dari kesempitan bagi kalian. Maka di sini dan kemudahan kepada para penuntut ilmu untuk duduk di sebelah kita agar berserikat dengan kita dalam mengambil, mentransfer ilmu dari guru-guru kita. Maka itu adalah kemuliaan yang besar di mana Allah berjanji, fasahu yasahillahu lakum, maka luaskanlah dan berikanlah tempat bagi saudara-saudara kalian, Allah akan meluaskan apa-apa kepada kalian. Dari rezekinya, dari kesempitannya, dari utang yang melilit dan sebagainya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh tabi'in dari salaf. Ucapan Qatadah Ibn Di'amah, seorang mufassir dari tabi'in yang buta, telah mentafsirkan ayat ini. Di mana di dalam ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi, berkata Qatadah, kana nas yatanafisun fi majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa para sahabat berlomba-lomba untuk duduk di depan Nabi. Faqila lahum idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu, maka dikatakan oleh Nabi, jika kalian dikatakan kepada kalian agar kalian meluaskan majelis kalian dan merenggangkan bagi saudara-saudara kalian yang datang dari belakang ataupun dari tempat yang jauh, maka luaskanlah. Fa amarahum an yafsiha ba'dhum li ba'dhin. Maka Nabi memerintahkan agar saudara-saudaranya yang ada di depannya untuk melapangkan bagi saudaranya yang baru datang. Maka ayat ini ditafsir oleh Qatadah Ibnu Yamah seperti itu keadaannya. Maka asar ini asar yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Maka sanadnya hasan karena Bishr adalah Ibnu Mu'adz, saduq hasan hadis seperti diucapkan Abu Hatim. Adapun Yazid maka dia Ibnu Zurayh Imam. Dan Sa'id maka di sini Sa'id Ibnu Abi Arubah min Asbatinas dari Qatadah Ibnu Yamah, dia adalah murid yang paling kuat hafalannya dari Qatadah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Bishr Ibnu Mu'adz Al-Aqdi saduq hasanul hadis. Dan bisa kita ambil faedah dari ayat ini, fasahu yasahillahu lakum, maka luaskanlah majelis untuk saudara-saudara kalian, lapangkanlah bagi mereka, maka kalian akan dilapangkan oleh Allah. Ini ada padanya al-qa'idah wal-qa'idah tutakul, dan qa'idah berkata annal jazaa' min jinsil amal, bahwa balasan dari Allah sesuai dari perbuatan yang baik yang diamalkan oleh Bani Adam. Maka di sini dia berbuat baik kepada saudaranya yang ada di belakang untuk maju ke depan dan akan senang karena dia jauh di belakang kemudian bisa mendekati gurunya. Sehingga dia bisa menulis faidah-faidah dari gurunya, apalagi duduk di depan Nabi, seorang utusan Allah. Maka balasannya yafsahillahu lakum min bab al-jazaa' min jinsil amal. Dan di dalam ayat Al-Quran dan hadis banyak sekali faedah seperti ini. Pendalilannya di Al-Quran, for example, ucapan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang maknanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa balasannya? Al-jazaa' min jinsil amal, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solve problem baginya. Segala kesempitan, segala masalah Allah bukakan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepada dia dari perkara-perkara yang tidak diduga-duga. Dan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka fahuwa hasbuhu. Maka dia itu telah mewakilkan kepada Allah, maka Allah yang pasti akan memegang perwakilannya dengan benar dan baik, pasti. Maka di sini al-jaza, dia bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadi ni'mal maula wa ni'mal wakil. Allah pasti akan memenuhi apa yang diinginkan dan ditawakalkan kepadanya. Dan di dalam ayat yang lain juga di all the example, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka di dalam ayat ini pun disebutkan al-jazaa' min jinsil amal. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong agama yang didakwahkan oleh kalian, dan tidak cukup kepada permasalahan agama yang dia dakwahkan, juga wa yuthabbit aqdamakum. Juga Allah balas dengan Allah memberikan kepadanya kelebihan dari kekuatan ekonominya dan badannya dan semangatnya, maka semuanya Allah mudahkan. Dan begitu pun pendalilan dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Ashab Sunan yang sahih, hadis yang banyak sekali jalannya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, membuat masjid, ba'allahu lahu baitan fil jannah, maka Allah pasti akan membangunkan rumah di surga. Dan hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man yassara 'ala muqsirin yassara Allahu 'alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang telah membantu saudaranya dalam keadaan kesempitan untuk dibebaskan, seperti memberikan kemudahan untuk membayar utang, atau orang ini berhutang padanya dibebaskan, maka yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di hari akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang satara musliman, menutupi aib-aib dari muslim, maka satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Allah akan mensitarinya di dunia dan di hari akhirat. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Maka sungguhnya Allah itu di atas bantuan dari hamba-hambanya. Selama hamba-hambanya membantu dari saudaranya yang lain, maka Allah pasti akan terus membantu saudaranya. Maka ini keutamaan yang pertama. Gimana kita melapangkan majelis-majelis zikir yang datang di sebelah kita untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, masyayikh-masyayikh kita. Maka yang tadinya di sebelah kita ada kitab, kita angkat. Kitabnya kita angkut. Yang tadinya ada sesuatu ataupun kaki kita melebar, maka dikerutkan. Yang tadinya selonjor memanjang, maka dikerutkan untuk tujuan saudara kita bisa ikut duduk bersama kita. Maka ini mendapatkan keutamaan yang besar. Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan perkara-perkara kalian. Dan begitu pun di sana banyak dalilan yang lain. Selain dari ayat tadi, maka orang yang banyak duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan keutamaan dunia yang sangat baik dan besar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat 'anhumul malaa'ikah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Maka empat keutamaan di dunia bagi orang yang banyak duduk di majelis ilmu. Yang pertama disebutkan di dalam hadis, tidaklah manusia-manusia berkumpul di rumah Allah untuk apa? Untuk salat berjamaah saja? Tidak. Yatluna kitaballah, dia membaca ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka ketentraman. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Maka barang siapa yang ada di antara mereka dalam keadaan sedih, maka dengan menghadiri majelis ilmu akan menjadi sakinah, akan menjadi happiness. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidaklah dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita ini tentram dan tenang. Karena mengingat Allah, maka orang yang datang di majelis ilmu disebutkan oleh ustaz, ucapan Allah, ucapan Rasul yang sanadnya sahih, maka dia akan diajak untuk mengingat Allah, berpikir kepada Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan tenang dan tenteram. Dan juga yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Maka yang tadinya sakit, dengan menghadiri majelis ilmu diharapkan akan menjadi sembuh dan dalam keadaan kebaikan. Maka diturunkan rahmat Allah meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan Allah mengutus malaikat-malaikat yang ada di dunia, malaikat yang khusus bagi mereka untuk datang memudahkan mereka dan memuliakan mereka dalam menuntut ilmu. Maka hafat humul malaikat, para malaikat akan menurunkan sayap-sayap mereka ihtiroman bagi mereka para penuntut ilmu. Fadzakarahumullahu liman indah. Dan begitu pun Allah akan menyebutkan nama-nama mereka yang hadir di majelis ilmu, dikarenakan Allah mencintai mereka. Dan ini description-nya seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ahabballahu ta'adda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa yuhibbu Jibril." Maka disebutkan di dalam hadis, jika Allah mencintai seseorang dan sebab kecintaan banyak karena ketakwaan kepada Allah, dan juga di dalam ayat Al-Qur'an dengan ittiba, seperti Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian ingin Allah mencintai kalian, maka follow-me, kata Nabi. Ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi yang dimatikan. Maka begitu pun di sini, Allah jika mencintai hamba-Nya dari berbagai segi, dikarenakan dia menghidupkan sunnah, ataupun dikarenakan dia orang yang takwa kepada Allah, atau dikarenakan banyak duduk di majelis ilmu karena dari faedahnya, wajakrohumullahu fimahindah, Allah akan menyebutnya di samping malaikat-malaikat di atas langit. Karena Allah di atas langit, zatnya Ar-Rahman alal ars istawa, maka menyebutkan kebaikan orang-orang ini yang Allah cintai bagi mereka para malaikat. Sehingga deskripsinya seperti ini. Jika Allah mencintai seseorang, maka di antaranya karena dia banyak duduk di majelis ilmu, maka Allah menyebutkan orang ini. Dan dikatakan kepada Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Dan tidak cukup dengan itu, Jibril pun disebutkan, fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Maka Jibril pun mengundang pendudukan para malaikat dan menyebutkan innallaha yuhibbu fulan. Fulan dan aku pun mencintai fulan, maka cintailah dia karena Allah dan Jibril mencintai orang ini. Maka cintailah dia. Maka yuhibbuhu ahlus sama. Malaikat-malaikat yang di langit pun mencintai orang ini. Terbayang orang ini dicintai oleh Allah dan Jibril dan malaikat di langit semuanya. Lalu bagaimana orang ini hidup di dunia? Jelas orang ini dicintai oleh Allah dan malaikat, maka akan dicintai pula di dunia. Seperti hadis yang setelah kita sebutkan, summa yudha'u lahul qabul fil ard. Maka orang ini akan dijadikan di dunia ini dicintai oleh seluruh manusia. Maka hadis-hadis di atas yang kami sebutkan, karena ketakwaan kita, maka ini menjadi penyemangat bagi kita, wahai dari ilallah. Di saat kita ikhlas berdakwah hanya kepada Allah, maka jangan takut laumatalaimi dari orang-orang yang membenci dakwah kita dari kelompok ahli syirik, kelompok ahlul bidah, ataupun dari kelompok al-hizbiyun, yang mana mereka membenci dakwah kalian karena al-hizbiyah, karena kalian tidak bersama mereka. Maka mereka gembong-gembong al-hizbiyah akan menjauhi dakwah kita dengan dicurun off, dimatikan dakwah kita. Tidak layak lagi untuk berdakwah. Kenapa? Padahal dia paling hafal Al-Quran. Dia paling pandai ilmunya dari berbagai cabang ilmu. Dari ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu waris, ilmu lughatil arabiyah. Kenapa kemarin diangkat menjadi da'i kabir, sekarang menjadi da'i yang turn off, yang gelap, sudah tidak berwarna merah lagi. Kita katakan karena tidak mengikuti bimbingan asatidah kibar ataupun gembong-gembong mereka. Maka jangan takut dalam permasalahan seperti ini. Karena tadi janji Allah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, mana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah dengan ikhlas, maka Allah berjanji akan menolong agama yang kalian bela. Tidak cukup dengan agama yang dia bawa itu ditolong, sehingga dia menjadi orang yang kuat dalam mendapatkan dari ilmu dan keyakinannya, karena Allah menolongnya. Bukan itu saja, tetapi apa? Wa yutsabbit aqdamakum. Maka Allah mudahkan juga rezekinya. Allah angkat derajatnya. Dia menjadi jaya raya di muka bumi ini dikarenakan dakwahnya yang ikhlas. Maka di dalam hadis ini pula disebutkan, "Ayyudul qabul lahul qabul til akh." Maka orang ini meskipun dalam keadaan dibenci, dikutukkan, dan bahkan digerakkan, gerakan bawah tanah dengan jarah-jarah yang meleset dan tidak terkena padanya agar orang menjauhinya. Maka heran, jarah tersebut di saat di-turn off, maka semua murid-muridnya akan lari dari dirinya. Semua orang yang biasanya berbicara dengannya, maka akan lari. Ada apa gerangan? Ternyata orang ini sudah turn off dari dakwah dan juga dijatuhkan reputasinya. Sehingga tidak boleh ada orang duduk bersamanya karena dia mempunyai syubhat. Lalu di saat di cross check, apa yang terjadi dengan kami? Kenapa orang tidak mau duduk dengan kami dan tidak mau belajar dengan kami? Dengar, mencari dengar, ternyata isu yang ada adalah dikatakan bahwa dia hajuri. Ini fitnah yang paling mudah di zaman sekarang. Disebut hajuri sudah lari. Terlalu keras dakwahnya, fitnah hajuri. Maka setelah diproses, kif saya hajuri. Tidak ada hubungannya saya dengan hajuri, bahkan saya dulu diusir dari damai dikarenakan fitnah al-hajuri. Kemudian sini disebutkan saya hajuri. Dan sebagainya misalnya. Maka jangan sedih dan jangan takut. Karena di dalam hadis Al-Quran tadi, Allah pasti akan menolong dakwahnya. Dan di hadis disebutkan, "Tumma yudha'ulahul qabul fil awal." Maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dunia ini, di mana seluruh manusia akan mencintainya, dikarenakan kecintaan dia kepada Allah. Begitupun di dalam surat Maryam, Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu tudda." Bahwa sungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman kemudian melaksanakan amal-amal saleh, saya ja'alullahum rahmanu wuddan. Maka pasti Allah akan menjadikan di hati-hati manusia wuddan, kecintaan kepada orang yang berdakwah ikhlas untuk Allah. Maka ismi sebagai penghibur dari Al-Quran dan Sunnah bagi kita da'i-da'i ilallah yang tidak mengajak kepada al-hizbiyah, tidak mengajak kepada golongan yang mana kita mencintai fulan karena Allah, bukan kita mencintai fulan dan mengaktifkan dakwahnya karena telah menulis surat Taubat dan mau dijadikan acuan dakwah bagi kita. Tidak, kita mencintai karena Allah, maka kita kerjasama berdakwah karena Allah, bukan karena golongan yang ada pada kita ataupun kelompok yang ada pada kita. Alhamdulillah. Maka ini keutamaan yang kedua. Dan keutamaan yang ketiga, bahwa dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallahi malaikatan yatufuna fit-tuhuq yalqanisuna ahla dzikr." Bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikat yang berfungsi dia itu khusus menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka dijadikan oleh Allah malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Maka dia itu putar-putar mencari dari majelis-majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurullah fanadu halumu ila hajatikum. Maka jika dari mereka para malaikat yang mencari majelis-majelis zikir, jika didapati ada majelis zikir seperti kajian ba'da zuhur, ba'da al-asr, ba'da al-maghrib, ba'da al-fajr, dan di waktu duha dan sebagainya, maka dia akan berteriak, "Kanadau halumu ila hajatikum." Mari kemari, penuhlah hajat-hajat kalian, wahai para malaikat, pencari majelis-majelis ilmu. Telah kami dapati sekarang mereka duduk bersama di majelis ilmu, di masjid, mengajari Al-Quran dan Sunnah. Maka disebutkan fayahukunahum biajnihatihi ila sama'i dunya. Maka mereka menurunkan sayap-sayap mereka dari langit sampai kepada langit bumi. Maka disebutkan di dalam hadis yang panjang bahwa Allah menanyai kepada mereka, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku, apa yang mereka takut kepadanya, apa yang mereka harapkan. Hadis ini panjang, maka poin pendalilannya di akhir hadis disebutkan, qala fayaqul fa ushidukum ini qad ghafartu lahum. Maka kemudian di hadis kursi ini Allah berkata kepada para malaikat, fa ushidukum ini qad ghafartu lahum. Maka persaksikanlah wahai para malaikat, ini sesungguhnya aku qad ghafartu lahum. Maka aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut. Maka berkata dari seorang malaikat, dari malaikat-malaikat yang hadir di majelis ilmu, lamun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Si fulan tersebut datang hanya pada waktu ini saja. Dan datangnya bukan karena dia menuntut ilmu, karena dia ada kebutuhan dengan seorang santri yang tadi majelis atau kepada ustaz atau kepada imam masjid dan sebagainya. Maka apa kata Nabi kita? Humul julalahu la yasqabihim jalisuhu. Maka mereka para penuntut ilmu yang duduk di majelis-majelis ilmu, maka duduk-duduknya mereka itu tidak menyebabkan mereka dalam kesengsaraan. Sehingga yang datang dengan niat ikhlas dan ini yang diinginkan untuk menuntut ilmu, datang di majelis-majelis ilmu, mempunyai kemuliaan yang besar, diampuni oleh Allah. Dan dari hadis-hadis yang sebelumnya, keutamaan yang besar, wasiatul rahmah, nazalat alaihim sakinah, wa hafathumul malaika, wa dzakarahumullahu fi man indah. Banyak keutamanya. Maka majelis-majelis thalabul ilm itu tidak ada keburukan bagi mereka dari majelis-majelis mereka. Maka inilah syahadnya dari keutamaan di dunia. Adapun keutamaan menuntut ilmu di hari akhirat, maka yaitu min asbabul jannah. Seperti hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu-ilmu, seperti dia datang duduk di majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Maka inilah nasihat yang ketiga yang kami berikan kepada para ulama ilmu dimanapun mereka berada, anytime, anywhere, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka belajar. Selama mereka menuntut ilmu, maka inilah nasihat kami yang ketiga. agar jangan malas-malas untuk menghadiri majelis ilmu karena keutamaannya sangat besar. Maka alhamdulillah PSBB di Timas Raya telah buka dan kami di sini mempersiapkan untuk membuka pendaftaran baru bagi santri-santri yang akan belajar Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dan akan mengkondusifkan kembali masjid Muqbil Al-Wadi'i dengan sholat berjamaah dan dengan memberikan khutbah Jumat dan memberikan juga taklim-taklim baik secara online ataupun offline di masjid tersebut. Dan perlu diketahui bahwa manhaj kita dalam mengajari kaum muslimin di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i sesuai dengan manhaj Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Daril Hadid Dammaj Yaman. Yang pertama, manhaj yang diberikan oleh Syekh dalam menuntut ilmu dan mengajari ilmu dengan manhaj Al-Aqdi. Manhaj dengan murid bertemu dengan gurunya tanpa dibagi-bagi dengan kelas yang demikian dan daurah yang dikasi demikian dan demikian tidak. Maka barang siapa yang ingin hadir kapanpun, anytime dia datang kepada pondok pesantren Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, maka akan selalu kita katakan ahlan wa sahlan, kita terima. Maka kerja kita akan terus berjalan. Bagi yang sudah tingkat advance, bagi yang tingkat middle, bagi yang tingkat basic, semuanya ada. Dan pengajar-pengajar di sini, baik dari pengajar, para santri dan para umhat dan anak, semuanya dengan sistem seperti itu. Yang datang silahkan, dia akan menyesuaikan pelajaran-pelajarannya, kemudian akan terus belajar. Kita tidak membatasi belajar dengan waktu 3 tahun, mendapatkan gelar demikian dan demikian tidak. Maka menuntut ilmu itu terus-menerus. Seperti Imam Ahmad saat ditanya, ila mata tubal ilm, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Dikatakan, ilal mamat, sampai aku mati. Maka tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Maka yang dibatasi menuntut ilmu hanya 4 tahun, hanya 6 tahun, diberikan embel-embel gelar, maka ini hanya sekedar jaza di dunia. Namun pada hakikat menuntut ilmu bagaikan kita tenggelam dalam samudra yang luas. Maka kita tidak bisa mencukupkan diri kita dengan ilmu. Alhasil ini manhaj kita yang pertama dalam permasalahan penerimaan siswa baru. Maka anytime yang datang ke sini ingin menuntut ilmu, maka Ma'had Muqbil Al-Wadi'i akan mengatakan ahlan wa sahlan bikum itulah fi talabil ilmi, ahlan wa sahlan bikum dalam menuntut ilmu. Kita tidak akan pernah menolak orang-orang yang punya ikhlas ingin mengangkat kebodohan pada dirinya. Dan perkara yang kedua tentang permasalahan para banat putri-putri. Maka kita mengikuti manhaj kami di Dammaj untuk menjaga kondusifnya fitnah, dari fitnah An-Nisa, karena sebesar-besarnya fitnah pada umatku adalah An-Nisa. Maka kami tidak menginginkan para banat dikoskan di tempat yang berkesendirian, tanpa mahram, tanpa bapak, tanpa saudara laki-laki, kemudian berkumpul para banat di sini. Mungkin kami tidak akan mengadakan yang demikian karena untuk menjaga fitnah yang terjadi di antara santri dan santriwati dan di antara kita juga. Maka seperti di Dammaj, tidaklah yang datang dari putri-putri menuntut ilmu kecuali datang dengan bapaknya ataupun dengan kakaknya. Maka di sini prakteknya bagi saudara-saudara kami yang membangun rumah di sebelah masjid ataupun di area dakwah dan mereka mempunyai putri-putri mereka, silahkan belajar di Ma'had Muqbil. Namun mereka mempunyai keluarga sehingga pada asar, pada zuhur mereka pulang. Dan begitu pun para santriwati yang besar sudah perawan, maka silakan belajar dan tempatnya mereka mempunyai rumah masing-masing. Mereka belajar dalam jarak sekitar 10 kilo. Tidak apa-apa. Diantarkan di pagi hari dan sebelum maghrib dijemput, maka tidak apa-apa. Semuanya baik selama seperti itu. Adapun para putri disimpan di sini, kemudian ditinggal oleh orang tuanya, maka perkara-perkara yang demikian kami takutkan akan mudharat kepada santri-santri yang berjomblo dan juga kepada kita dan kepada putri-putri yang lain. Ini permasalahan yang kedua. Dan permasalahan yang ketiga, kita mengikuti manhaj dari hadir juga, dan insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah bahwa manhaj kita dalam mengajari manusia adalah ta'awun. Yang kita di sini berta'awun dengan para santri dan para wali-wali dan santri, di mana mereka tidak dikenakan untuk membayar segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu, sehingga free for all, all for free and not fee, semuanya gratis, tidak ada untuk pembayaran. Maka untuk permasalahan uang bangunan tidak ada, untuk permasalahan uang SPP ustadz pun tidak ada. Namun di sini dari mana ustadz bisa makan dan bisa memberikan kajian-kajian bersama istrinya dan anaknya? Tentu harus makan dan minum. Naam. Maka di situ kita membuka ta'awun bagi saudara-saudara kita, baik wali murid ataupun bukan dari wali murid, yang mempunyai kelapangan rezeki, maka kami mengajak untuk berta'awun bersama untuk membantu membayar rekening listrik, membayar air minum, dan juga gas, dan juga perkara-perkara yang lain. Apapun mukafaah untuk ustaz, ustazah, karena kita di sini pun tidak bekerja kecuali mengajari manusia. Maka di sini ta'awun masuk kepada ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling bekerja sama kalian dalam kebaikan. Dan apa yang kita lakukan mengajari manusia dengan murid-murid kami, itu pun suatu kebaikan yang paling baik, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajari agama Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah, wa 'allama, orang-orang yang belajar. Man ta'allama, orang-orang yang belajar, dan 'allama, yang mengajari agama ini. Sehingga dai dengan para santri-santrinya melaksanakan simbiosis mutualisme untuk menghasilkan khairukum, kebaikan dari kaum muslimin dengan melaksanakan majelis-majelis ilmu. Makanya ini yang bisa kita berikan dan yang bisa kita umumkan juga, bahwa Ahadnuk Bil Alwadi akan segera membuka pendaftaran santri-santri baru dengan sistem tadi, sistem seperti di Ma'had Mubil Al-Wadi di Daril Hadir Jamaj. Maka bagi wali-wali santri ataupun santri yang ingin mendapatkan informasi yang lebih, maka silakan untuk mengambil nomor dari kontak person 0822 8356 3459. Maka kita cukupkan. Naftafi kahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmi.